satu kalimat. Kalimat itu kan ada yang boleh dikatakan arti satu. Buat isim, mufrad. Tapi khobar mufrad itu bukan isim mufrad saja, ya. Kalau isim mufrad kan terkait dengan makna. Memiliki arti apa ini? Satu. Kalau khobar mufrad terkait dengan jumlah kalimatnya. Kalimatnya cuma satu. Bukan jumlah, bukan sebut jumlah. Sekalipun satu kalimat itu mengandung makna satu orang, dua orang, atau lebih. Tidak peduli. Yang penting satu kalimat. Bukan jumlah, bukan pula sebut jumlah. Paham? Jadi beda khobar mufrad dengan isim mufrad. Ya. Tapi apakah boleh isim mufrad jadi khobar? Boleh. Tapi apakah khobar itu harus selalu isim mufrad? Ya. Yang penting khobar mufrad itu satu kalimat, bukan jumlah, bukan pula isim mufrad. Khobar mufrad ini terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama ialah a'rafu bidhommah. Khobar mufrad yang tanda otaknya dengan menggunakan dhommah. Bisa saja saya tampilkan seperti ini supaya kalian tetap ingat tanda-tanda i'rab kalimat sin, ya. Nah. Yang pertama ialah isim mufrad mudhari'. Contohnya huwa rajulun. Huwa menjadi apa? Ada. Baik. Coba jawab Amir. Huwa jadi apa? Ada. Mengapa jadi mubtada? Sarif, mengapa awak jadi berdaya? Gua mengapa jadi berdaya? Kalian habis mimpi apa? Nah. Apalah, mengapa gua jadi berada? Isim domel ya. Kosong dari amel lafaz. Nah, wajib isim mubtada karena isim domel yang kosong dari amel lafaz. Nah, apa yuk buat jadim tanda kalau kalian tanya kenapa jadim tanda ingat definisi mutada. Kalau kalian tanya jadi apa khobar, ingat definisi khobar. Kalau ini jadi fa'il, ingat definisi fa'il. Kalau ini jadi berfa'il, ingat juga berfa'il itu apa definisinya, ya semuanya harus ingat. Kalau tak ingat berarti tidak bisa. Hah? Ya. Karena isim rafa yang isim tanda itu berupa dhahir atau dhamir. Nah. Tam. Kayaknya. Ya. Baik. Bisa. Ini dhamir apa yang terletak? Yang kosong dari apa ini? Sampai lagi dhamir apa? Fadil yang kosong dari amin. Lagi masih bar satu kalian sudah macet. Ya, nah nanti yang macet-macet saya kelompokkan sendiri dalam satu tempat untuk. Ya, nah. Ya saya tahu apa persen yang macet, apa persen yang bisa jalan, ya tidak senyap senyum saja, ya. Nah, dan bukan waktunya senyum-senyum itu waktunya senyum yang manis, senyum manis itu ialah senyum yang memuaskan. Nah, karena bisa jawab. Wah turun, wah jadi muka ada. Mengapa jadi mutada? Karena itu merupakan yang kosong dari amir-amir lagi. Atau mana? Amir apa? Ya, kosong dari. Karena tadi itu ada pembagiannya, kalian bisa langsung turun poin ke pembagian itu. Ya, supaya terlalu banyak jawab. Ya, baik. Keras dulu, kejarlah, yuk. Oba, mengapa jadi oba? Karena isim rafa yang melengkapi makna mutada. Baik, tanda apanya apa? Lemah. Kenapa? Tanda rafa doang. Isim rafa, nun, sore. Oh. Yang kedua, yang membuat oleh misalnya dua akhla kebelabat dua sedia apa? Sedia mengapa disini sedia? Seberapa yang kosong dari ambil lagi. Nah apa kata bapaknya? Hah? Buat tanda rupanya apa? Enggak ada, cuma beli. Kayaknya ya, langsung ada domir otak. Ya, karena isi domir otak. Panggil, Ahmed, Ahmed, jadi apa? Kenapa itu coba? Tanda rupanya? Dolar, mengapa? Semangat boleh mulai. Lagi takut dan tak saya mulai. Bun berjaya, bun jadi apa? Bun jadi? Hamur, bun jadi? Bun tadi. Kenapa jadi bun tadi? Sumpahnya yang paham dan ambil lagi. Rijalun siapa? Kenapa ini coba? Bapak yang melengkapi makna mutada. Nah, tanda apanya? Kenapa tanda doma? kembali kembali dari sini. Saya yang mustahil. Bungkulana, bung. Nama yang tidak. Kembali. Bungkulana itu siapa? Kenapa dia suka? Menjelaskan makna al-sada. Oh iya. Tanda apa ya? Makna kawan? Oh iya. Barang omnikon. Kenapa apa ya? Kenapa itu sudah mencari? Apa tadi? Karena termasuk karena di ayat yang lain Al-Islam Buddha. Al-Islam Buddha. Barang omnikon. Jangan lupa anak sekali. Tapi ya, guna untuk dibaca. Guna, jadi apa? Jadi apa? Mutada. Kenapa jadi mutada? Ya? Jangan lupa anak sekali. Di mata, jadi? Hah? Jadi apa? Obat. Kenapa jadi obat? Nah, tanda apanya? Loh, tanda apanya? Muslimah itu ya, tanda apanya? Domba. Kenapa? Tanda domba? Sama? Sama? Mana salim? Apa yang mana salim itu? Sedikit galak. Ya, jangan contoh aja ya. Sama dia diakhiri oleh? Alif dan? Tak, dan Mawidu. Ibrahim. Ini kemudian yang kedua, kubah empat yang kedua, yakni Arabu Bitali. Ini kubah empat, syari kalimah yang pada rompaknya dengan menggunakan alif. Yakni alif menggunakannya. Umat Rasulani. Bukan jadi apa, Ibrahim? Bada, kenapa jadi apa, Ibrahim? Tolik, Rasulani, jadi apa? Mengapa jadi apa? Tanda kenapa saya hari? Apa yang sebenarnya? Tanda kapan yang menggunakan makna saya yang ketiga, obat lupa aku bilang yang kantor dari Jambar yang ada perjawab an. Yang pertama yang saya mendapat saya Rukun Simona, kau tidak apa? Tidak, tidak, tidak. Sari, Rukun Simona, jadi apa? Khobar. Kenapa jadi khobar? Sari, standar apa ya? Kenapa jadi khobar? Apa yang memberikan sari? Hah? Hanya itu apa? Hah? Hanya itu apa? Hah? Eh? Tiga nggak boleh? Hah? Tapi dari dua. Apa kamu mau kesalin? Dua. Ketambahan mau dan lupa dan mana yang dan lupa. Jamaah yang menunjukkan mana lebih dari dua laki-laki ya dengan tambahan mau dan lupa ketika apa ya dan ketika nasabah. Ala qaul khamsa huwa huwa apa? Huwa jadi apa? Huwa jadi apa? Mubtada. Kenapa jadi mubtada? Dari Amir Masri. Baik, barakallahu'alaikum. Dan dia mubtada siapa yang mengamalkan Amirnya? Amir Manawi. Amir Manawi. Dari Abu kan? Kenapa jadi khabar? Karena dia itu rofak yang mengkapi makna mubtada. Baik, barakallahu'alaikum. Tanda apanya? Kenapa kamu? Apa itu Rasulullah Musa? Aku kah, aku kah berdua hadis. Tawiran kompil. Kah? Kenapa? Tunggak lanjut jawab. Khabar kedua ialah khabar ghairu mufrad. Yang dimaksud khabar ghairu mufrad ialah khabar yang terdiri jumlah atau titik jumlah. Nah, itu ya. Dan selain satu kalimat itu enggak ada lagi. Jumlah atau titik jumlah. Khabar ghairu mufrad ialah khabar yang terdiri dari jumlah atau titik jumlah. Apa Habib? Khabar ghairu mufrad? Saya akan menghitung. Berarti siapa kedua? Ada yang berkutuk jumlah, ada yang berkutuk sibul jumlah. Jumlah apa yang jadi jumlah isinya dan jumlah pikiran. Jumlah isinya itu jumlah yang tak usul dari muktada khobar. Berarti khobar dan muktada khobar. Jadi khobar jumlah isinya ialah khobar yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Khobar jumlah isinya ialah khobar yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Apa? Khobar jumlah isinya? Khobar yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Tawin dan khobar. Zaidun jariyatu dari Batuan. Si Zaid muda perempuannya kabur. Zaidun muktada. Jariah tubuh dari Batuan muktada khobar menjadi khobar dari jumlah ini. Eko, Zaidun, kejar. Muktada. Kenapa disitu saya? Baik. Jari atau Zahid Badun. Jumlah apa namanya? Kenapa? Penulisnya? Apa kebutuhannya? Khobar. Khobar. Baik. Khobar apa namanya? Jumlah isminya. Kemudian jumlah isminya. Ialah khobar yang Khabar jumlah fi'liyah ialah khabar yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan fa'ibun fa'il. Apa itu? Fi'il dan fa'il atau fi'il dan fa'ibun fa'il. Ulangi, apa khabar jumlah fi'liyah? Atau fi'il dan ulangi lagi. Apa khabar jumlah fi'liyah? Taifan obidu. Zaidun yadhabu ila suq. Zaidun mubtada yadhabu fi'il dan fa'il. Menjadi khabar zaid. Zaidun mubtada yuqamu fi'il dan fa'il. Majlis yang opaknya dari baik. Ahmad dan Muhammad bin Zaki. Kenapa? Ya. Zaid bin Abu Dhuhr, Zaid siapa? Mengapa kamu tidak? Merapat, ya. Ya. Nggak tahu apa ya. Dan kan apa ini? Satu dua masih ada ya. Yang penting nggak rame. Ya. Di pengunjung itu berarti masih ada pengunjungnya, tapi nggak rame. Ya. Nah. Sepi ini ambil lagi berarti masih ada. Cuma nggak rame. Kenapa? Jadi tidak? Kosong. Oh iya, kosong. Saya benar. Kosong memang tidak ada nama sekali. Kan, saya berspeak. Baik. Pada apanya? Kenapa pada kawan? Baik. Ya, aku. Fi'il fa'il. Fa'ilnya berapa? Domir. Sebut apa? Fi'il fa'il. Jumlah media. Jadi apa? Bar. Jadi? Kopar. Kopar. Kopar jumlah. Terhormat. Boleh pak. Zaitun yukramu bin mahal. Zait kemudian tak dikondok. Zait jadi apa? Kenapa? Baik. Tanda apanya? Baik. Kenapa pak itu? Baik. Yukram. Itu fi'il apa? Majhul. Berarti punya? Apa? Kenapa fi'ilnya? Dhamir mudhari. Fi'il dan naib fi'il. Sebut jumlah? Fi'liya. Jadi apa? Khabar. Baik. Bagaimana cara bikin jumlah? Fi'il majhul. Fi'il mudhari. Hei, ilmu duari, asal. Maaf, saya tanya ke ilmu duari, ya, hi. Bagaimana cara bikin fi'il majhul dari ilmu duari? Hmm? Maksudnya, apa? Nah, iya, terus? Dan, sebelumnya, yang berharokat, di momen. Hmm? Masa. Masa yang beneran tuh, yang ngejengat atau salah. Coba lihat aja tetanan itu salah. Ayo. Sama akhir di pasar. Dan awalnya di domba. Oh, di domba. Terus? Sisanya? Tiga kenapa adanya. Nah itu, ya. Nah, jangan sampai salah ya. Kopar jumlah dunia. Mohon kopar jumlah dunia. Perhatikan, catatan. Kopar jumlah dunia. Mohon kopar jumlah dunia. Itu harus mengandung rawit. Kobar jumlah isinya maupun kobar jumlah isinya harus mengandung apa ini? Rawit. Titik. Yang kedua, rawit ialah tak titikkan pelan-pelan, masa tak bisa. Masya Allah ya. Apa perlu? Bahasa pengantarnya bahasa Arab. Kalau enggak paham bahasa Indonesia, nah, kalau saya ingin saya gambar. Nah, Rofit ialah tulisan supaya tidak lupa. sesuatu yang menghubungkan ombak dengan mutadak. Yang ketiga, taufin biasanya terbentuk domir. Taufin biasanya terbentuk domir. Alas biasanya, tapi ada yang luar biasa. Yang luar biasa tak saya sampaikan dulu. Nah, biasanya betul, domain titik. Sekarang kita saksikan bersama-sama kopar jumlah ismiah dan kopar jumlah filiah. Mana rauh fitnya? Zainun jahiyatuhu zahiyatun. Si Zahid mudah kakulnya kabur. Tapi mana? Apa ini? Yang namanya rauh. Zaid dari itu sudah orang tua yang Zaid. Zaid kata takut. Dia dia menghubungkan antara orang sama orang ini. Sekarang saya ini sampai ini, ya. Harus sampai ini. Alfit. Bisa orang tua dia mana orangnya? Dari itu dia takut langsung. Jangan mengatakan yang simpan pada yang satu. Zainul Qomu Bilba'at Zomir Muzakir yang tersimpan dalam Qomu. Apa tadi Robert itu? Salim? Salim? Sesuatu yang menghubungkan khobar dengan mubtada'nya. Heh? Dengan apa? Mubtada'nya. Mubtada'nya. Yang kedua? Islam Amir. Robi biasanya berbentuk Romir. Kok langsung ketua? Tiga itu. Yang ketua. Kan ada tiga poin ya. Eh? Oh iya. Poin yang pertama ialah kopal jumlah ismiah dan kopal jumlah media. Harus ada topiknya. Poin yang kedua Salim tadi. Poin yang ketiga Islam Amir tadi apa? Biasanya? Yang bertemu dong. Robin biasanya? Ustaz Amir. Ustaz Amir. Terakhir. Aku mau kasih. Oba. Boleh mengubah yang berpati di jumlah. Itu jumlah. Menyerupai jumlah. Karena lebih dari satu kalimat. Tapi masih belum dianggap jumlah. Kenapa? Eh, saya jawab, tapi jangan tanya selanjutnya. Anggap saja catatan yang menjadi PR kita bersama untuk lakukan itu. Ya, jangan bingung. Sibul jumlah itu adalah khobar yang terdiri dari sesuatu yang menyerupai jumlah. Disebut menyerupai jumlah karena lebih dari satu kalimat. Tidak disebut jumlah karena tidak tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Saya ulangi, khobar sibul jumlah ialah khobar yang menyerupai jumlah. Titik. Poin yang kedua, disebut menyerupai jumlah karena terdiri dari lebih dari satu kalimat. Karena lebih dari satu kalimat. disebut menyerupai jumlah karena lebih dari satu kalimat. Yang ketiga, tidak boleh disebut jumlah karena tidak tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Sudah poin itu ya. Mau dijelaskan musnad terus ilaih? Hah? PR saja ya. Hah? PR saja ya. Coba ya. Ya sudah. Tapi kalau kalian jawab itu sudah betul. Tapi kalau kejar lagi, maaf. Kata Ustaz masih PR. Ya, ingatkan ya. Supaya jawab PR-nya di masa-masa yang mendatang. Simpul juga, terpilih dari Jai Najwa dan Zorok. Zai Jum Bidja, Zai Jum Tadak Bidja, Jai Najwa menjadi lain. Oba. Sibun jumlah. Zai Jum Bidja, Zai Jum Tadak Bidja, Zorok menjadi Oba Sibun jumlah. Catatan. Khobba sifun jumlah. Mengandung muta'alik bilmahdu. Muta'alikun bilmahdu. Mengandung apa ini? Muta'alik bin makhluk. Satu. Poin yang kedua. Muta'alik bin makhluk. Iya. Pelapan. Mustaqirun lafaz mustaqirun yang seharusnya menjadi khobar. Lafaz mustaqirun yang seharusnya menjadi apa ini? Khobar. Yang wajib dibuang. Dan khobarnya diwakilkan kepada jar majrur atau dhaif, dan khobarnya diwakilkan pada jar majrur atau dhaif. Jelas. Apa tadi? Poin yang pertama, coba diulangi. Dengar ya. Khobar sifun jumlah. Mengandung. Muta'alik bil makhdud. Poin yang kedua. Lafaz apa? Mustaqirun ya. Yang sama yang saat itu khobar yang buang dan khobarnya juga balikin hati atau ya, jadi asalnya begitu Zaidun mustaqirun fi jar Zaidun mustajiron indah. Paham ya? Tanukan baikkan. Masih perlu beres tentang khabar. Insyaallah ada kemudian yang akan tambahan tentang ahkamul mubtada' wal khabar. Peraturan mubtada' khabar biar lebih mantap untuk menyatakan itu mubtada' dan itu khabar. Ya, tentunya peraturan ini saya bikin seringkas mungkin karena memang masih banyak PR untuk kalian. Ya. Baik, belajar saya ya. Terima kasih ya. Yang gak paham-paham itu.